Mulai Gusti Allah. Jari Kanjeng Nabi ini kok la yadkhulul jannah mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Ora bakal iso mlebu swarga wong sing nang jero atine ana kesombongan senajan mesak bleduk. Nabi ora sombong, sing rukun wong wingi padha pentinge kok. Wong lanang penting, wong wedok ya penting, ngoten nebu mulane ora usah kathik sombong, ora usah kathik rumangsa apik. Mulane wong lanang nang sombong karo wong wedok, elek karo wong wedok. Sedih Pak sampean. Ya nek waya ra buta, nek waya buta. Matek ngono ku modele umat-umatan. Nek gak cah sitok ya ora ngatasi kok. Mulane kadang ngene wong lanang diyanteng lan sing wedok elek dilono kancane. Kowe iki ganteng kok gelem rabi wong wedok elek. Eh, wong wedok jagani nek umat kok ngene. Nek wong wedok nang sombong karo wong lanang. Ra gelem apik karo wong lanang. Ya nek waya ra buta sampean, nek waya buta. Maksudnya buta blonjo. Apa njaluk kok sak mangkel ora njaluk ora duwe. Duwe apane omok klitar, klitar nang jero omah kaya celurut. Ora wani omong anggere simpangan karo sing lanang dehem nyemoni. Tapi ra wani omong. Jere sing lanang dehem omong nek pedhot indil-indil ora tau urusi. Ora wani. Apane kaya anak sing dipeloro kon maju. Cung, kono ngene Pak Em njaluk dhuwit kandhani, dhuwit njaluk dhuwit ge blonjo. Nah anake to ronjok cerdas. Eh Bu, biasanya lek njaluk blonjo kok sampean dhewe to Bu? Saiki atik ngongkon aku bareng. Bocah cilik kakek ngomong. Doyan mangan to ora. Kena maju. Ayo maju. Jalan. Wong anak berlatihan gerak jalan ya praktek. Entuk ngarepe Bu pakane, Bapak lapor. Aku dikongkon Ibu njaluk blonjo. Dhuwit Ibu entek, laporan selesai. Empakane ya turunane Abu Nawas. Kandhani Bu, Bapak ran dhuwit cilik. Nenenge mek dhuwit gedhe, lha dhuwit gedhe ora leh tampani cah cilik. Ya kudu tampani wong gedhe. Dari Bu, Bapak berelah arisan. Anak balik, Ibu jare Bapak, Bapak ran dhuwit dhuwit cilik. Nenenge mek dhuwit gedhe, sampeyan dikon njaluk dhewe mergo dhuwit cilik ora oleh ditampani cah cilik, kudu ditampani wong gedhe. Bapak kondo bar oleh arisan. Nah wong kuwi bingung arep diparani atine sik mangkel, ra diparani ketok dhuwit gedhe. Nah, akhirnya ya ditatak-tatakno. Dhuwit gedhe, ape maju laran maca bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun marani dhuwit arisan karena ngilangaken hukume hadas cilik. Maju tok ngarepe sing lanang rakake ngomong grek meneh. Grene. Apa? Belanja. Wong lanang delodok, wong wedok kan bayangno dhuwit gedhe, sing lanang ngetokno nya 5000. Wong wedok melorok nang matane uwabe ngene kok jarene gedhe, enggak kentese wis sing gedhe. Balik kluyur-kluyur-kluyur. Ya mergo sombong ra rukun gem kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro sing ora iso mlebu swarga niku wong medhit. Mulane sampean nek pengen mlebu swarga dalile kun lomanan wala takun meditan. Dadi wong sing loman aja dadi wong medhit. Wong medhit ora iso mlebu swarga. Nah, Ibu Bapak, medhit kuwi ana sing tingkat RT, ana tingkat RW, ana tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ana tingkat provinsi, ana medhit tingkat nasional, ana sing standar internasional. Sing nemen dhewe ku medhit keturunan. Iki jenenge medhit fidini wa dunya wal akhirah. Masjid dibangun ya ora nyumbang, ora urun tapi senengane usul enek apa-apa. Mriki enten wong sing model ngoten. Hah? Omae saya ndi? Engko tak ampirane kok. Senengane usul tapi ora urun. Pokoke lek nang rapat wong kakan usul biasanya ora patek urun. Biasane. Wong ngono ku coploken ketune nya unyeng-unyenge telu ngono kene. Nah, citok ya sak sumur. Desa nek kakan wong medhit agama ora iso maju, Pak. Nek pinggir langgar petang meter persegi 5 tahun ra ndadekno. Nek rapat ping 47. Balak-balik diwacakno Fatihah. Supaya langgare dadi para bapak monggo sareng-sareng kita maca Fatihah Al-Fatihah. Fatihah ya Fatihah tapi duwe entokno. Fatihah ya ora ndadekno langgar. Tapi insyaallah lek sida dadi kene iki wonge loman-loman, ketara wajah-wajah loman alhamdulillah. Nyatane budal Jumatane ya dang dosangu dhuwit to nggih. Sila ndok masjid ana kotak amal liwat insyaallah kotake nek wong sida dadi ya digawe surung-surungan. Surung-surungan kotak ana masjid. Zaman ngodot 100.000 niku kira-kira mbok lebokno kotak to balikno sak. Engko padha mbek aku kowe. ngodos neh 50.000 mlebu kotak to balik sak. 20.000 kotak to sak. 10.000 kotak to sak. Lah sing kotak piro? Oh, 1.000 sing mbegole adike neh ngono kok. Akhire nemok dhuwit 100 wombo. 100 sing rupane ireng. Ngbengi bar dikek kerokan. Ngono ku dilebokno. Nek kotake to teko umplung, ya muni ya tung tung tung. Mereka nang jero ijen ra ana kancane. 100 lho ijen ra ana kancane. Enten to, Pak? Wong lebone 500 lho, tutupi tangan mek merem-merem. Lah kok ra mlebu bolongane to? Glinding-glinding-glinding-glinding-glinding. Godhog iki mara disaut. Dilebone nglebone 500 ya mek ndonga. Ya Allah, kula nyuwun mlebu swarga. Malaikat ya godhog-godhog kok caca temaja gacor ini. Swarga mbok tuku 500 wargane kakek enem to pira jenenge? Sing lo man siji sedekatin jariyatin niki sing ganjaranane mboten entek pun rasa didawak-dawakno ndak mangkel sampeyan. Sing nomor loro mergo intine kan anak terangno anak au ilmin yuntafa'u bih ngilmu ingkang manfaat. Kata kuncinya tolong dipirengaken, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala dari ilmu yang manfaat. Sedaya tiyang gadai kesempatan sami untuk mendapatkan pahala ilmu yang manfaat. Tolong kula takok dijawab, bapak-bapak sing rawuh teng mriki niki napa kiai sedaya? Sing kiai kok ngono dapurane? Sing kopiahe putih-putih kaya apa ya ustaz kabeh? Paling ya kaji lagi nyicil ketune tok ana itu. Nah, ibu-ibu sing rawuh ta mriku niku apa ya bunyai kabeh? Sing kudung-kudung putih ya ustazah. Ustazah kok burek-burek. Maksudnya ngeten. Jenengan lek pengin oleh ganjarane ilmu manfaat, ora perlu ngenteni dadi kiai, ora perlu ngenteni dadi ustaz, bunyai, ustazah, lha sok apan dadi nem. Mboten, ilmu manfaat tuh kabeh wong iso. Dirungokne. Ning ngaji sik guyone kari-kari. Kula pesen putra-putrine jenengan sing isih cilik-cilik niku, aja sampe iso maca Fatihah, apal Fatihah, kedisian diulang gurune. Nek ngantek anake sampean iso Fatihah, apal Fatihah, mergo kedisian diulang gurune, mongko sing oleh ganjaran ilmu manfaat gurune kenaen. Nek sampean mek oleh cipratane tok ciri-ciri. Ayo jenengan bayangno. Putrane jenengan woruk Fatihah. Apal terus diwaca. Iki saben putrane jenengan maca Fatihah, setiap satu huruf penjenengan oleh ganjaran 10. Padahal Fatihah kuwi hurufe 174. Berarti jenengan wis oleh ganjaran 1740. Iku nek putrane jenengan maca Fatihah pisan. Terus nek putrane jenengan salat, mesti maca Fatihah. Fatihah nek diwaca nang jerone salat, likulli harfin mi'atu hasanatin, setiap satu huruf ganjarane 100. Ha nek 174 ping 100 berarti 17.400 niku ganjarane sampean. Padahal putrane jenengan sedina suwengi salat fardu ping 5 kuwi jumlahe 17 rakaat, maca Fatihah ping 17. 17.400 ping 17. Pinten? Akeh ewu nae kesuwen ngitunge. Niki nembe salat fardu. Apa maneh putrane sampeyan sregep salat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, salat hajat, salat witir, esuk sek salat duha, kan putrane tiyang sida dadi kan do sregep-sregep salat sunnah to nggih? Nek delok gerangane ya belas kuwi ya. Gerangane ngono dapurane kok. Lho niku pinten ganjarane jenengan? Mula kula pesen jenengan nek salat mantun Fatihah niku macane surat sing rondok dawa, kersane barokahe Quran langkung kathah. Ora, Jeng. Sing diwacai surat Kalkul kuwi sing mbawaca. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad. Kul ya ayyuhal kafirun paling banter. Kuwi yang bulet pisan. Ngimami nganggo kul ya iso bulet. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Niki jenenge imam iso budal ra iso muleh. Nah makmume muring-muring dibengok kok nguri lakum lakum. Wis kadung grogi ya tambah ra karo-karuan. Lakum dinukum waladdallin. Ayo dijongkrokno to karo makmume. Wong kowe kok iso tok patekah neh ngono. Baleni, baleni ganti watini. Ya watini sembulet tok wal asri. Watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma ratadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jongkrokno neh karo makmume engko tok wal asri. Akhire sing guru dhewe maca sing paling dek ben ora salah. Wis ndek dhewe inna atoina. Inna atoina gal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna atoina gal kautsar. Tambah nemen. Fasholli li rabbika wanhar. Inna atoina gal kautsar. Makmume muring-muring saka mburi bengok. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pancen Imam Bento iso melengak. Lah sing mati sapa? Lho niku jadi setiap putrane jenengan maca Fatihah mergo jenengan ulangi apalagi diwaca njeren salat jenengan terus oleh kiriman ganjaran sampai jenengan pun sedo ten alam barzah oleh kiriman ganjaran terus mboten entek-entek bahkan dari orang-orang yang sama sekali mboten jenengan kenal putrane sampean terus mulang duwe murid 100 diulangi Fatihah. Nah muridnya 100 iki ben siji ndek murid 100 wis dadi 10.000 to. 10.000 ben murid siji ndek murid neh 100 dadi pira? Akeh 1000 kesuwen ngitunge. Lha niki jenengan pun ten alam kubur niku oleh kiriman ganjaran dari orang-orang yang sama sekali mboten jenengan kenal. Ngekei ganjaran sampean riyoyo nang alam kubur kaget sampean. Malaikat-malaikat iki kok eneng ganjaran tahajud sak meneh akeh kok ndi malaikat? Aku prasa ku biyen kok ora tau tahajud. Nek bengi aku yang melek nglilir tapi yang nguyah tok terus turun nang. Lha kok iso oleh ganjaran tahajud sak meneh akeh kok ndi malaikat? Anakmu biyen mbok ulangi Fatihah saiki dadi sak meneh akeh. Subhanallah. Ngene iki ana sing ngomong, "Pak, kula niki wis tuwek, Pak, Fatihah kadang-kadang lali." Ya wis isone jenengan apa? Isoe bismillah, ulangno bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu lek badhe ndulang putrane aja langsung dijejelno. Ayo Nak, bis Nak, bis. Bis Nak, bis dhisik, bis. Pokoknya ana bise, mbah Dali Mas, mbah Margo Jaya, mbah Wiji, mbah. Pokoknya ana bise. Ayo Nak, bis. Anak terus nirokno, bismillahirrahmanirrahim. Kowe kok melok pelo kowe. Anak apa ngombe? Ayo, bismillah sik lho ya, bismillah. Bis, bismillah. Kaya Pak Yanwar nang apa ngombe bismillah dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, badhe ngemeki putrane aja langsung dilotekno. Aja langsung dilotek. Ayo Nak, bis Nak, bis. Bis. Lebih enak praktek mosok bis Nak, bis. Aja langsung dilotek, Bu. Ayo Nak, bis Nak, bismillah. Terus ngoten pendidikan sampean. Akhirnya putrane sampean kulino. Setiap apa ngelakoni kullu amrin dibalin, apa ngelakoni perkara sing apik mesti dimulai bismillah, bismillah, bismillah, bismillah saklawase njenengan oleh kiriman ganjarane ilmu manfaat. Nuwun sewu. Kaya ngeten iki, ibu kula sing sampun kapundhut. Kula niku ditinggal ibu tasik kelas setunggal MI. Insyaallah ya oleh kiriman ganjarane ngulangi kula bismillahirrahmanirrahim. Mosok saiki tak ulangno sak meneh kae. Padahal wis wong pira sing tak ulangi. Lho ngene iki lho enak-enak di anak pinter. Ora kaya ngono-ngono kuwi. Ngene iki ana sing ngomong, "Pak, kula niki wis tuwek, bismillah kadang-kadang ya lali." Niki wong sida dadi model apa kok ora roh bismillah. Pun kula ndekno maneh contone, jenengan ngertos lek iki tangan tengen? Ngertos lek iki tangan kiwa? Berarti sik waras. Ibu nek badhe nglambeni putrane ayo nak, dilebono tengen dhisik lho ya, tengen dhisik nak. Sunnah iki nak, sunnah Kanjeng Nabi ku tengen dhisik. Ape ngatoki anak, ayo nak, sikile sing tengen dhisik, sing tengen dhisik. Sunnah iki nak, sunnah Kanjeng Nabi ku tengen dhisik. Anak ape mlebu omah, ayo masuk rumah, sikile sing tengen dhisik lho ya, tengen dhisik. Dene anak melangkah kok sikil ki wah ya balik balik salah balik balik tengen dhisik sunnah nak Kanjeng Nabi ki ngene nak tengen dhisik nak akhire disiplin puterane jenengan karena didikan jenengan niku seneng tayamun dhisikno sing tengen dhisikno sing tengen dhisikno sing tengen selamanya jenengan oleh kiriman ganjarane ilmu manfaat. Dadi ilmu manfaat iku gampang niki nembe hal-hal yang sepele. Apa mana nek kula dhuwurno neh contone ibu misalnya sido dadi ki rong musim wong wedok kudungan umpama saya do seneng dawul-dawul rambuté kaya sesuai manuk jalak uret ngono kae. Nah, terus jenengan ngawiti tradisi kudungan, apa nanti-nanti kudungan, apa nanti-nanti kudungan. Akhire wong sak sida dadi tiru jenengan do kudungan kabeh. Jenengan sedo nang alam kubur oleh ganjarane wong kudungan sak sida dadi. Alhamdulillah. Ilmu manfaat. Bapak-bapak jenengan ngaiti gawe jamaah tahlil. Jenengan mati, jamaah tahlil kok tambah rame. Jenengan oleh kiriman ganjarane wong sak akeh jamaah tahlil. Jenengan ngaiti nggih jamaah pengajian. Jenengan pun sedo jamaah pengajian kok tambah rame. Jenengan oleh kiriman ganjaran sejumlah anggota jamaah pengajian. Jenengan ngawiti nggae jamaah kope. Mbah dadi ketua, mbah sekretaris, mbah bendahara. Nek kaya ngene iki ya seksi riwariwi. Jenengan kok mati jamaah kopek tambah rame. Jenengan no kuburan jadi keplek-keplek no malaikat. Jauh-jauh karo malaikat. Nyembuh apa to kok iso nik ngono iki lho apa to karepe. Nek ngono hadir ngono. Angkah. Wong aku tau nuturi ya dibantah, Kang. Ngono yang ngono to Kang, lafate sing apik aja kok bongko modern. Nampiye to iki? Ya sing apik digantini bakno kartu ya karo selawatan. Sallallahu alaihi Muhammad. Astagfirullahaladzim. Nek kartune mati ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ku nek nyauri kula, iki ya ora penak iki wong ora setelane ya. Wis setelane cocotem kuwi ya koyo ngono. Lha niku ilmu manfaat. Pun sing nomor 3 niki sing paling penting. Nah aku ndelok jamku dhewe kok geger kowe. Nek ku tuku yo nganggo dhuwitku dhewe. Ora amplopan kok kene. Wong yo rung dikeki. Yo nek karo masjid dikeki, nek ora. Wong ora dikeki yo ora iso lapor polisi. Ngelapor ora ngarah digadeg to, Bu. Jale kula kok kene karo masjid ora disangoni terus mampir nang kantor polisi ngono. Pak lapor. Enten apa? Mantun ngaji mboten disangoni. Jarane kiai, jarane polisi. Iki macake kaya kiai tapi kok gendeng ngono. Awwaladin sholihin yad'ulah. Amal sing produktif ganjarane mboten tentek iso diunduh sampe dina kiamat, gadah anak soleh sing selalu mendoakan. Kata kuncinya, tidak ada orang tua yang tidak ingin memiliki anak yang baik walaupun orang tuanya tidak baik. Blas. Ayo Bapak Ibu ben semangat aku diewangi muni blas. Ora ana wong tua sing ora kepengin duwe anak apik senajan wong tuane ora apik. Blas. Ora ana bapak sing ora kepengin duwe anak soleh senajan bapake ora soleh. Blas. Ora ana ibu sing ora kepengin duwe putri salihah senajan ibuke ora salihah. Blas, mboten wonten tiyang sepuh ingkang mboten kepingin kagungan putra ingkang sae, senaosa tiyang sepuhe mboten sae. Blas. Ngapunten Bapak, maling elek-eleke wong. Niku mboten enten sing duwe cita-cita anake dadi maling. Eh, Cung, Pak iki trimo maling ya kowe sampean kudu iso ngrampok, Cung. Gak ono sak elek-eleke wong wedok, sak nakal-nakale wong wedok. Iki nek cara babat kono nek ngarani wong wedok nakal ku WTS, wanita tuna susila. Nek cara Bojonegoro nggen kula nek ngarani PSK, pekerja seks komersial. Nek cara sido dadi nek ngarani nera begenggek ya ubruk. Mboten nenten wong wedok nakal sing ngudang anake kok ngene. Nduk ya muga-muga kowe sok ben iso luwih laris timbang buke nduk. Buke suwengi mek ngatasi 5. Nek kowe sok ben paling ora suwengi kudu iso ngandengno manuk 12. Gak ono. Nuwun sewu, kula tak cerita. Kula nalika ten pondok, ten pesantren, niku kula termasuk pengurus pondok sing bagian daftar santri baru. Setiap enten tiyang sepuh daftarno putrane, mesti mangke kula wong kula sing daftar. Nah, setunggal wekdal enten wong wedok isih enom, wayu, bodine apik, semlohae. Monyor-monyor. Wis gampangane denok-denok dableng. Isih enom, ayu, mondokno anake wedok. Tapi nuwun sewu, pakaiane kaosan karo celonoan strip nang melefet-melefet. Dadi tikungan-tikungan awake iki cetha kabeh, sing telon, sing prapatan. Jenenge kates Thailand nih Mas pokoke. Wis gampangane sing mentol ya ketok mentol, sing mentul ya ketok mentul, sing mentil ya ketok. Aku kula nang ngarepe ning antek gregeli Mas. Soale terus terang kula nek roh ngono-ngono ku kan alergi aku. Ora patek tawar. Dadi ya rasane ati ya Allah, iki musibah apa barokah ya. Diwasi dosa ora diwasi kok eman. Kula senep Bu tapi campur seneng. Nepiye nek melek ketok bekakas ngono kuwi, nek merem ra roh daratan. Nah akhirnya solusinya aku ya, ya merem ya melek. Ya melek ya merem. Lha rasane ati ngeten lho, wong mlebu pondok kok pakaiane model ngeten iki mesti wong ra beres. Kula ngoten, kula takoni, Ibu dari mana? Dari Medan, Pak Ustaz. Tiang Medan. Lha kok suwe-suwe omong-omongan kalih kula niku, kula ya rondok miring-miring ngene sungkane. Ya senajan arang-arang nglirik. Dadak ngomongi melas kula ngantek ternyuh, Pak Ustaz. Maaf memang saya ini nakal, tapi biarlah cukup saya yang nakal Pak Ustaz, asalkan anak saya tidak sampai nakal seperti saya. Makanya anak saya pondokkan biar dia tidak nakal seperti saya. Subhanallah, ternyata semangat untuk memiliki anak yang baik itu ada di hati setiap orang tua, walaupun orang tuanya lonte. Niku kepingin duweni anak sing apik. Lah sekarang permasalahane dos pundi carane supaya kula jenengan duwe anak sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken sering kula aturno, ayo nek pengen duwe anak sing apik, garape anak sing apik. Nek wong tuwa kok ra gelem apik oleh ngrumatana, kuwi kleru. Nek kula takok dijawab, sing gawe anak sapa? Ditakoki kok dong guyu to. Ditakoki ngene kok leren mikir bareng. Gusti Allah. Sampeyan kuwi mek sarana. Mosok wong kene ana sing iso gawe anak? Menawa enten sing iso gawe anak aku pesen tolong sampean gekno. Engko tak cangkinge tak entenane. Wedok-wedok loro nek rasa akeh-akeh. Wong tuwa dikongkon apik ngrumat anak mergo kadang-kadang kula jenengan wong tuwa niki mboten ngrasakno bahwa sebenarnya akeh rezekine wong tuwa sing katutan rezekine anak. Jane rezekine anak tapi dikatutno wong tuwa. Nah wong tuwa mboten krasa, contone pirang-pirang. Ana wong anyar-anyaran rabi. Ngoten niku golek penggawean angel, golek duit seret, repot. Lho bareng sing wedok meteng terus duwe anak, iki mulai gampang nyambut gawe. Mergo pancen katutan rezekine anak. Di anak sitok mulai iso tuku sepeda motor. Ya senajan terima Supra Fin. Lho cara kene, Supra kok fit to? Supra Fin maksudku Fin 48 lagek lunas. Fin 36 lagek lunas. Fin 41 lagek lunas. Kredit-kredit ada hawatan rarah wong kulino ngono kok. Niku jenenge Supra Fin. Terus duwe anak loro, ngono kuwi iso mulai gawe omah. Duwe anak telu iso betok sawah. Mergo pancen katutan rezekine anak. Gusti Allah ngekei lambang, ngekei isyarah lek sejatine rezekine wong tuwa akeh sing katutan rezekine anak. Lambange ditemplekno ndek dadane ibu-ibu. Wong wedoki nalika sik rong duwe anak, dadane ya telepes biasa, cilik. Bareng manak sitok dienggo ngemiki, kok mundak gedhe. Padahal ya ora ana sing nyebul. Apa mundak gedhe? Ketemplekan rezekine anak. Dua anak neh nomor loro, gue ngemi neh, muda gede neh, tambahi rezeki neh. Dia anak neh, gue ngemi anak nomor telu, lelah, bisa sak belum ceng, melaku neng sungkuk sungkuk ono kaya. Mergo katutan rezeki ni anak mana? Dulu wang wedok neh wes pegelen ngemi, wes orang dua anak, wes orang ngemi, akhirnya muda cilik, muda cilik, muda cilik, muda cilik, suwe-suwe hilang, iso kempir karek tengerane tok ono kaya. Iki mergo rezekine anak sing dikatutno wong tuwa wis dicabut Gusti Allah langsung dikekno anake. Nang kita nang guyon aku ngomong ngene iki. Mula kula sampean dikongkon sing apik ngrumat anak. Ibu bapak, enten kok idah sing ora kena dibantah. Sikape anak nang wong tuwa iku gumantung perlakuane wong tuwa nang anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, sampean ning ngrungokno to ora? Lha kok miring-miring? Oh, berarti kulino gaya miring. Ya wis ora apa-apa, kula terusno. Nek perlakuane wong tuwa no anak kok apik, mongko sikape anak nang wong tuwa ya apik. Tapi nek perlakuane wong tuwa ning anak kok elek, sikape anak nang wong tuwa ya elek. Wong tuwa nggarap anak kok alus, anak garap wong tuane yo alus. Tapi wong tuwa garap anak kok kasar, anak garap wong tuane yo kasar. Anak nang kulino disentaki, titeni kok anak kok pinter nyentaki wong tuane. Anak kok kulino digoblok-goblokno, anak yo pinter goblokno wong. Bocah sekolah elek goblok. Kon ngene ra gocek goblok. Titeni anak sama nek pinter goblokno wong. Cah wedok nang kulino digoblok-goblokno. Cuma nek wis rabi yo pinter goblokno bojone. Ditukokno kelambi nang sing lanang ora roh kain, ora patek pengalaman nang keblondrok nyedhik tak tukokno kelambi. Nah, sing wedok tau ngerti nek kuwi kaine titron. Ngene iki regane pira, Mas? Pira 300.000. Pira? 300.000. Goblok. Iki ngono regane mek 100 blok. Dik 300 mbekno wong to blok blok. Maneh-maneh ku nek ape apa ngomong blok. Aja karepem dhewe blok blok. Ngejere sing lanang yo yo tak akoni nek pancen aku iki goblok. Mulane aku sampai dadi bojone ya mergo aku. Goblok, umpama aku ora goblok, ora rabi kuwe. Mulane aku ngrabi kuwe mergo aku rumangsa nek aku iki goblok. Padahal wong wedok sing gelem dirabi wong lanang goblok, iki berarti ya wong wedok. Nang padha gobloke to. Bapak, Ibu, Ibu. Kula ngelingno. Ayo nang anak sing apik, sing halus. Aja kasar. Engko anak mundak kasar kali kula jenengan. Wong tuwa karo anak kok halus, anak karo wong tuwa ya halus. Enten wong tuwa sing karo anak halus ana sing kasar. Ana sing halus, anak lara. Awake panas disuntikno oleh obat, tutuk oman nang ora gelem ngombe. Ngono kuwi enten wong tuane sing halus, anak dirayu, nak diombe nak obate nak. Engko nek gak sampean ngombe, sampean gak mari-mari gari ngaji, gari sekolah karo kancane. Agen nak diombe nak pinter nak. Engkau nak esmari, ditumbas sok lambi, senajan dibeli dui. Halus, ngerti ni kim benjing, anak nang wong tuane yo halus. Bapak eno rumah sakit, anak tepak nilii, nang obat urung diombe, bapak obatnya pun diunjuk pak. Urung nak, bapak cangkeme pahit, diunjuk bapak, ngendikane pak dokter mboten nangsal telat tok nek ngunjuk obat, makin nek telat tok mboten saras-saras, nek bapak omputune jenengan pun kangen kalih Mbah Kunge. Diunjuk bapak nang saras monggo mantuk, alus. Tapi nek anak katik dikasar, enten nek wong tuwa sing karo anak nang kuwasar, anak oleh obat tutuk omah nang ora gelem ngombe, ora dilus kok tambah disuwentak yo. Diombe. Kaget yo wis entak jarak kok. Saya ngantuk ben melek. Njombe. Nah, kita enggak duwit to piye ngono. Iki napa tak ge tuku rokok ra sida perkara we gering. Kling aklimo tok mari to ra. Njombe. Enggak gelem ngombe. Entak loloh cangkemmu. Iki sampean anak yo kasar karo wong tuane. Bapake normal sakit, anak teko obat sing selengkeran, ngobat rong diombe, Pak. Obate diombe to rong. Urung cung, bapak cangkeme pahit. Wis suwe pane wong gering cangkeme pahit wis suwe. Gerang ate anyi-anyi barang. Kene diombe. Tak mari itu orang. Raklim ngombe, entah lotek cangkememu. Mergo biyen lolah saiki balesane lotek. Wong tuwa nang mentolo karo anak. Titeni kok anak mentolo karo wong tuane. Ana kadang-kadang wong tuwa mentolo karo anak ora pati njogo perasaane anak. Nek wong ana anak no pinggire iso wong tuwa mentolo omong-omong karo tanggane. Wae penak, Kang. Urepe mundak tuwek mundak mulya, dienakno anak, di anak telu dunung-dunung pinter mergawe, ra kaya aku, londong loro ora ono sing genah. Kon mergawe ra godak, roe matane dhuwe. Niki nek anake cerdas sak yo mbaten, bapake berarti ora geduga karo aku. Padahal aku metu nang donya ya ora karepku dhewe, aja dheke sing polah-polah karo buke ya ora ngareh nang aku kok. Ngene iki sampeyan anak ya iso mentolo karo wong tuane, dingengeri wong tuane, neng kancane dolan iso mentolo omong-omong lekoh mbek kancane. Wong tuane nang pinggire, kowe penak Mas ora ketunggon wong tuwa. Mergawe apa-apa ya nyentel. Wis ora ditunggoni wong tuwek, pancen bapak ami pawinter gelem mati dhisik. Nempak nang gelem mati dhisik tanggep apik tenan. Ora kaya aku sing ngon-ngon loro. Glimbang glimbung ra metu kayane. Ya mbah kok ora mati-mati. Padahal pantarane sak desa resik karo dhek tok. Akhire pahane oek langsung mati. Lha kula sampean ning anakku sing ati-ati lho, bocah saiki ku cerdas-cerdas e pol. Kadang eneng wong tuwa nang keprucut omong nang ngarepe anak. Cung, jong nasibe bapake ra tuwepak. Kancane bapakku akeh, anake kok apik-apik, ra kaya kowe. Kowe kok ya kaya ngene dapurane. Kleru cung rasane bapak ndek anak kowe. Anak ya sembantah, piye Pak? Sampan kleru di anak aku, ya podo Pak. Aku ya kleru di Pak sampeyan. Wong kancaku ku ya wakin nempakane apik-apik, ora kaya sampeyan. Sampeyan kaya gerandong. Diomongi wong gerong kak bantah. Anak napa rancine? Jadi anak lek kowe papaan napa? Mencah saiki kok. Wani bantah wong tuwek, rugi cung aku di anak kowe. Jadi anak lek aku badhe apa ndek Pak kowe? Ya benlas ora badhe. Mangkane ya Allah sing ati-ati bapak, jenengan lek kepengin duweni anak sing apik, solih nek cara bahasa agama, ora perlu ditinggali donya brono sing akeh, kliru. Akeh wong sing kecelik bapak ibu. Ngapunten nggih. Wong tuwa ninggali bondo donya ning anak. Iku harapane kan supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane. Tapi nyatane kathah wong tuwa sing kecelik bapake sugih, ibuke sugih, mati karo diwaris anak, diterusno anak. Lha ngono ku anake ora iso sugih, melarat uripe. Pirang-pirang contone wong ngoten niku mboten mesti. Kadang bapake melarat, ibuke ya melarat, melarat karo mati, diwaris anak, diterusno anak. Lha senajan ngono ku lho anake ya melarat. Lho artine donya niku mboten jaminan Bapak Ibu. Justru anak niku nek katan ditinggali donya mboten saged nasarofaken kanthi sae padha karo meloro anak jeneng. Kathah to sak dulur geger perkara donya, rebut warisan, kathah napa kathah? Nggen kula niku enten gara-gara barongan sak dompol, terus barongan nggih. Gara-gara barongan sak dompol jotos-jotosan karo dulur. Nah Pak Lurah ngen kula kan misanan kula dhewe, pegel no kantor pertahanan perkara ngurusi sak dulur rebut warisan. Mosok gara-gara barengan sak dompol jotos-jotosan karo dulur. Niku ten ngen kula. Ya alhamdulillah nek sida dadi kene aku krungu kok tambah nemen jarene. Mboten nggih? Mboten ngaku. Sampeyan tau krungu ana anak jotos-jotosan karo dulur royaan Quran, royaan kitab kuning, royaan Fatihah? Mula nek wong tuwa cerdas, anak mboten ditinggali bondo donya, mboten keliru. Benjing ten akhirat iku mboten enten pertanggungjawaban. Awakmu mati biyen anakmu mbok tinggali sawah pirang hektar, mbok tinggali duit pirang miliar, mboten wonten, Pak, sing ditakono, anakmu mbok didik agama apa ora, ngerti ibadah apa ora, akhlake mbok tata apa ora. Niku. Dadi paribasan wong tuwa mati seteng gepeng, mboten ninggali donya warisan tenggene anak, mboten dosa. Nek wong tua cerdas, anak ditinggali telu. Siji, ilmu, loro, akhlak, telu, donga. Bapak ibu, angger telu iki komplit, yo ilmu, yo akhlak, yo donga. Angger iki jangkep, engko donya mara dhewe. Contoh, para kiai, para ulama. Niku mergo ilmu, akhlak, donga. Donyane mara dhewe. Mula kiai ku uripe barokah-barokah, ora pati ketok nyambut gaene, montore api-api, omahe api-api, dimulyakno wong, mangane yo enak-enak, ora ketakraan golek penggawean. Sampeyan tau tuh ana kiai dodol plembungan? To kiai ngernet. Mboten. Mergo napa? Setunggal ilmu, nomor kalih akhlak, nomor tiga donga. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipunmulyakaken, ilmu siji, aja nganti duwe anak bodho. Aja marisno kebodohan ning anak. Mantara ka waladahu jahilan fid dunya, kana kullu dzambin hamilahu alaihi. Sapa wong ninggalno anake nang donya keadaan bodho, nganti anak nglakoni dosa, kabeh dosa sing dilakoni anak, wong tuwa melu nanggung. Wong bodho niku elek-elek makhluk, ora trimo elek menungso. Bahasane Al-Qur'an, inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladina la yaqilun. Sak temene elek-eleke gegremetan nang donya iku sing kopok, sing picek. Sapa? Wong goblok. Wong goblok niku nuwun sewu duwe mripat tapi padha karo wuta, duwe kuping padha karo kopok. Niku wong goblok. Duwe kuping padha karo kopok. Contoh, ana wong ora ngerti bahasa Arab, ana pidato bahasa Arab nang kene banter ya nganggo son ngene iki, kupinge sampean ya krumu tapi cetha napa mboten karepe. Nah aku jenenge ndek kuping padha karo kopok. Wong bodhoku ndek mripat padha karo wuta. Ana wong ora iso maca kitab kuning, nek bukakno kitab kuning tok nang ngarepe. Engko gobek-gobek wong. Ki apa kok iso renggut-renggut kaya serondeng. Salah satu tandane wong sing ape cilaka uripe donya akhirat, al-qanaatu bil jahli, marem dadi wong bodho. Goblok iki ora sedhe. Goblok ya wis angger urip. Tau sampean duwe anak goblok ora sedih, ku alamat anake sampean ape dadi wong cilaka. Enten to, Pak? Bocah goblok ora sedih ya enten. Wayah penerimaan rapot sekolah, koncone ku bijine apik-apik 7, 8, 9, 7, 8, 9. Ning wae dheke ku rapote bijine kobong. Mekan kabeh, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ngono ku ndelok rapote ora katik sedih, tambah guyang-guyu. Rapotku tampil beda. Wae cah-cah ireng wae ku abang dhewe. Keren coy. Ya keren wong keren iki artine kethek leren. Nah totok omahku diseneni karo ibuke. Cung, jeng kowe iki mosok basa Inggris kok biji trimo loro ya apa dapurane? Le, biji kuwi asline 8 to Bu basa Inggris. Ah wong loro iki atik ngomong 8, asline 8 Bu, tak ndom cah papat tok. Dadi mekman loro aku. Iya cah goblok tapi pinter ngomong. Mosok kancane do darusan nang masjid nang musala, dhek glimbang-glimbung ning omah diobrak kana melok kancane melanggar darusan. Mabu, mah. Bocah-bocahku ngajine lu lancar-lancar to Bu. Maca nang kono ku gentenan. Ku aku melok rono aku dikongkon maca. Nek maca ku to gratul-gratul. Kok dirasani wong akeh. Anake sapa ra godak ngaji. Sing isin sapa? Kaya sampeyan. Ayo, ayo. Nu sampeyan sing isin. Mulane aku mah darusan aku niat menjaga nama baik sampeyan. Ya cakep lek tapi pinter omong. Mulane setinggal ilmu. Ilmu apa? Ilmu umum penting, ilmu agama ya penting. Kalau ge contoh sing gampang, ilmu umum ki bahasa Inggris, ilmu agama ku bahasa Arab. Ki padha pentinge. Bahasa Inggris penting, urip nenggone zaman kaya ngeten iki. Nek anake sampean ora ngerti bahasa Inggris, maka anak sampean akan menjadi manusia yang bermerek L2. Lola, lolo, longa, longo, lepa, lepo. Penting ana wong sugih. Lunga. Sugih nginepe nenggone hotel. Hotele canggih, tulisane kabeh bahasa Inggris. Dia ora iso bahasa Inggris. Mari nginep sewengi, isuk-isuk kudu nguyuh, mlebu jeding. Arep cewek, ning kono ceweke nganggo kran, hotel canggih kok. Ning kono ana kran loro. Sing siji krane rupane biru, ndukur ana tulisane bahasa Inggris, cool, artinya dingin, banyu biasa. Nah, kran situ rupane abang. Tulisane bahasa Inggris, hot. Manane panas. Padahal iku ora trimo anget, Pak. Umup iku banyune, Pak. Ndek ora dunung. Arep cewek adike ditokno kran sing abang diuntir. Ya meloncat karo jinjak-jinjak. Mergo goblok. Lho tidak menutup kemungkinan lho Bapak Ibu. Iki nek 30 tahun kas, pasar bebas, produk yang beredar di pasaran nganggo bahasa Inggris kabeh. Ana barang modele padha, bentuke padha, rupane padha persis, tapi barangnya seje, tulisane Inggris, ora iso bedakno endi sing sampo, endi sing kecap. Ana bocah dikongkon karo ibuke, "Nduk, wis SMA, Nduk." Ndek buke gekno sambel kecap. Bumbu dadi karek kecape tok ana saset ireng-ireng dijukuk persis kok. Ya dilangiling tapi tulisane Inggris. Rasane kecap, kleru sampo sing dicrutno. Diulet etokno buane niki Bu, sambele Bu, pangan buane ya murah cangkeme. Barange padha, bentuke padha, modele padha tapi seje, ora iso bedakno endi sing salep obat mata, endi sing lem alteco. Ne persis kok. Mripate loron juga putih-putih prasane salah kekleru lem alteko sing diusapno. Penting apa maneh bahasa Arab ya penting. ibu bapak engkang dipun mulyakaken, wong Islam nek gak dunung bahasa Arab senajan saiti-saiti lho ya, secara garis besar iki padha karo wong Jawa sing gak roh jawane. Nggih, matur suwun. Oh, telu. Engko nek tak tambahi berarti yang tambah neh engko ngombe niki paling. Telu. Lah sak jam kok gentong sing munggah rene. Bahasa Arab ya penting, ngapunten nggih. Quran, hadis, pedoman kita niku kabeh bahasa Arab. Bahkan ibadah yang paling pokok, sholat, mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, niku ya bahasa Arab. Mula aja kaget kene apa wong sida dadi nek salat kok ora iso khusyuk, atine ora iso sambung karo Gusti Allah, mergo kula sampean ora ngerti sing diwaca nang jurene salat kuwi maknane apa, karepe piye ora dunung. Akhire salate diawur. Niate medeni wong. Usalli fardhol. Ora trimo sik usalli fardhol. Nek takbir yang nyengkah-nyengkah ngenten nggon Allahu Akbar. Tapi yang gertuk bar khusuke yang melok bar wong ora dunung. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Wong ewoh kok akeh mencacah. Allahu Akbar. Bojone parno yang manak pisan ditilik bayi sing apa? Allahu Akbar. Ya mergo ora dunung kita salat iki apa yang kita baca ora dunung. Padahal jenengan umpama ngerti lagi Allahu Akbar, sing akbar me Allah, sak liyane Allah asghar, cilik kabeh termasuk awak dhewe cilik, akhire mboten sombong. Mula macane kudu bener, nek macane keliru di samping salate ora sah iso ngrubah makna. Saman takbiratul ihram dae Allahu Akbar. Ora dadi utawa Allahu Akbar. Ira dadi utawa Allahu Akbar mboten dadi, mergo nek akbar dawa kuwi artine ora kok maha besar tapi anguse dandang. Lha sakmono adohe iki ndek, mulane tolong kanca-kanca remaja kadang-kadang takbiri ana sing kemenyek bocah-bocah karo diklothai tek klothek klothek klothek klothek klothek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuwi Allah amuse dandang artine jajal. Cang nom-nom iki ana lagu versi Allahu Akbar loro. Sitoke bener, sitoke salah. Sitoke wae Charlie ST12. Sitoke wae Pasha Ungu. Niki sing bener Charlie. Macane kan bener niku nyanyine. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah. Allahu Akbar ya bener, tapi nek pasya Allahu Akbar Allah Maha Besar bare kedawan kuwi. Ujane ora kok maha besar. Allahu Akbar. Hangus dandang. Tapi wong lagu to Bu, apa digawe pas ya sarung misal Allahu Akbar. Ya malah sarung, sing hati-hati. Dadi yo ilmu agama, yo ilmu umum. Sing nomor kalih akhlak. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken, akhlak maringi akhlak teng gene anak. Niku nggih nika nek Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Gusti Allah nek merintah amfusakum dhisik lagek wa ahlikum awakmu dhisik lagek keluargamu awakmu dhisik lagek anakmu. Nek cara taklim muta'alim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengena, luwih mandi timbangane bahasa ucapan. Maknane dos bundi, nyontoni kuwi luwih mandi timbang perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu, putrane jenengan ku nggih. Jenengan perintah ping 1000 karo jenengan contoni sepisan. Niku mandi dicontoni sepisan. Mula dadi wong tuwa iki aja mek pinter merintah, pinter menging, apa maneh pinter nyeneni tenan anak, tapi pinter gawe conto sing sae. Dari wong Jawa dalile kacang ora ninggal lanjaran, lek lanjarane nengen kacange melu nengen, lek lanjarane ngiwa kacange melu ngiwa. Eneng lanjaran nengen kok kacange ngiwa, iki jenenge kacang kurang ajar. Mumpung urung mbok bantah, aku tau dibantah. Kacang tunggak iki rasa lanjaran. Aku yang mureng-mureng yang tak sauti, apa mana kacang atom karek ngerawuk dapuran nama aku. Mungkin ya yang berbantah. Al-walad sirru abaweh, anak wi fotokopi ini wong tua. Jenenge fotokopi ku hasilnya tergantung barangnya bapak ibu. Nek barangnya resik, hasil fotokopi ini ya resik. Nek barangnya buruk, hasil fotokopi ini nggih buruk. Godong lugure rangkir adoh sangka wite. Godong jati iki cebloke ya ora adoh sangka wite kuwi. Lek ning godong kok ceblok adoh sangka wite, kuwi godong ketendang lesus. Makanya biasanya nek bapak ireng, ibu ireng, anake ya ireng. Ya bapak ireng, ibu ireng kok anake putih, kuwi anak ketendang. Apa sing dilakoni wong tua, niku bakal nyipratno anak. Mula dadi wong tua sing pinter nyontoni. Kiai kula niku gadah manuk, manuk beyo niku lho sing disalap ten ruang tamu. Nek no sponsor ke, Ultraflu, Ultraflu niku lho. Disalap ten ruang tamu. Mbentinten nenten samu, tamu niki kiai mesti ulok salam. Assalamualaikum. Ana tamu maneh? Assalamualaikum. Ana tamu maneh? Assalamualaikum. Lho saking geleke krungu assalamualaikum, niku manuk dikethaki. Om enak nek manggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah siji dina ruang tamu dipugar, dibongkar, didandani, direnovasi, manuk dileh, nasibe rontok elek, dileh nang mburi jejer WC-ne santri. Angger isuk no WC ana santri mencret. Nah wong santri ku rata-rata nek mangan mek lawas sambel tok. Prek katak-katak-katak. Sesuk ana santri mencret neh, prek katak-katak. Sesuk ana santri mencret neh, prek katak. Lah kok manuk dikethiki manggung iso ngaleh kok. Prek katak-katak. Prek katak-katak. Aku angen-angen iki manuk iki mongko. Gelek krungu assalamualaikum lho dikethik manggunge assalamualaikum, kulino krungu prek katak dikethik manggunge nggih. Anak juga demikian bapak ibu. Anak itu kalau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang preketek, maka besarnya dia pasti akan menjadi manusia yang prokotok. Muda gede kula takon bahasa Inggris niku angel napa angel? Angel bahasa Inggris niku angel. Wong sida dadi lagi iso bahasa Inggris loro nang geger nang desa kabeh di Inggris no. Padahal isone lagek loro nek aku ki I am nek kamu ku you. Kabeh di Inggris no. Petuk tanggane lho you ge bingi kok semayan karo I am. Jare apa budal pengajian bareng I am ngenteni you ra budal-budal. I am yo budal dhewe tibake. Lah you sidal to ra no. Petuk nggon I am klenga-klenga golek you ora petuk. You mangkon seh ndi no? You man jajan to ra? I am leh loro. Sing sitok I am pangan nggon coke kena ayam kena anake ayam esuk-esuk dipangan anake ayam. Iso nemu ayam karo yu gegerno kampung. Angel bahasa Inggris, tapi bapak anake wong Inggris iki cuwilik-cilik pinter-pinter bahasa Inggris. Ya mergo kulino krungu, kulino dicontoni. Ngoten niku, aja anggak-anggak lagi iso bahasa Inggris gampang bahasa Inggris. Angger ngarepe dikae the dadi bahasa Inggris. Buku bahasa Inggris the book. Ya to pulpen the pen. Kelapa muda, the gun. Pohon pisang, bahasa Inggris, the bok. Melihat, ya, the lock. Menyentuh, bahasa Inggris, the mek. Menetes, bahasa Inggris, the lewer. Tiba kejelungup, bahasa Inggris, ya, the losor. Nek turu, bahasa Inggris, the kok. Wong wedok meteng, bahasa Inggris, the gag. Mula gak iso ngono engke-engke era kok. Artinya nyontoni nyontoni. Lapo to bapak niki sering kula aturno, bocah biyen kok apik-apik, mergo wong tuwa biyen apik-apik. Kene apa bocah biyen sopan-sopan, mergo wong tuwa biyen sopan-sopan. Kene apa bocah biyen kok sregep nang masjid, no langgar nang musala, mergo wong tuwa biyen yo sregep-sregep nang masjid, no langgar nang musala. Wong biyen anggere kate hayya 'alash shalah. Ngono ku bapak wis kalungan sajadah, ibu wis ngempet ruko, ketok bapak ibu wis siap, anak rasa katik diobrak ngetutno dhewe nang gurine, kadang nyalip bapak ibu bau dal nang masjid sik. Musa iki mboten to. Wayah hadan pakani medengkrang nang ngarepe TV. Rokok jedel, jedul ambek ngopi. Ibu jebablah nang ngisor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibuane. Kupeng ngemerak krungu adzan. Gak nang budal. Pakane yo nambahi. Kowe ora krungu omongane bom to ya. Jotos pisan kok. Budal, iki lho nggo ketune pake. Entitip ketutoki pakane. Anak yo budal pak wedi jotosi pakane. Tapi turu dalan yo gremeng. Dhe'e medongkrong. Mungkin ini kan budal telek tapi ya pak ngono. Ana pak nang ditelek-telekno anakku salahe dhewe. Bapak, wong biyen ku ana bocah ya nyolong jambune tangga nang konangan sing duwe diwedekno. Terusno nyolek nyolong tak kandakno pak am. Wedine ra karuan cah biyen diomongi kandakno pak am. Mergo pakane apik. Ojo ndaro pak e aku ndak diseneni pak e. Wedi. Nah, bocah saiki nyolong jambu konangan sing duwe diwedekno. Terusno tak ndaro pak am. Ndaro ra apa-apa. Aku wis musyawarah karo pak e. Pak ayo sepakat tanda tangan hitam di atas putih. Ono sing luweh nemeneh to, Pak? Ada apa mbok ndaro bareng? Lah kae sing nang dhuwur ngunduh nggo plastik rasa ke Pak ayo to. Wong aku mek bagian jumputi rontokane tok. Artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja itu sebenarnya dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Sederhana bapak ibu kulon jenengan lek pengen dadi pengen duwe anak sing apik dadi ya wong tuwa sing apik yakin aja kuatir anak kulon jenengan disetel Gusti Allah dadi anak sing apik nek kok wis jam 11 sing terakhir wis kok iso mben neh kok keselok didongakno bapak ibu. Ora ana donga mandi mbandingi dongane wong tuwa ning anak ora ana. Mangkane jere wong Jawa sepuh kuwi tegese asepe ampuh. Basa Jawa kan mboten to nggih? Niku namine napa jarwa dosa napa kira dos pinti Pak Guru nggih? Lah nggih. Kursi mergo nek lungguh disingkur ora diwasi. Mosok ana wong lungguh karo jenggileng ngene. Piring kuwi nek ngelapi karo mereng, mengkurep yo angel. Gelas nek wis tugel ora kena dilas, piye nek ngelas? Lemah mergo gelem didegi omah. Tanah kuwi tatanane genah. Bumi nek diciri tebu iso semi. Basa kramane apa? Siti mergo isine wong mati. Basa Jawa kodhok teko-teko ndodhok. Eneng sing ngadeg. Ora eneng. Guru mergo ya kudu kena digugu ya kena ditiru utawa guru ki artine nek minggu turu. Nelibur kok tuwek nek metu ewek-ewek, tuwa nek metu gawa. Basa krama inggile gerang. Mergo segere karek arang-arang. Lho ngono basa Jawa ing ngoten kok. Iki rambut ram-ramane lembut, ora sak linggis-linggis sok. Nggo mikir batuk pangembate bareng sing matuk. Ndelok mata, kok sone ngemot sing nyoto. Nek ra nyoto ra iso dimotake to, contone ra ketok kuping kaku tur jer piping. Angkem menera cancang orang kem ngisore janggut.